Ustaz, dalam muamalah apa saja yang dilarang? Jika pohon yang buahnya ke tanah orang buahnya boleh dimakan enggak? Bagaimana jika ayam yang bertelur di tempat orang lain, bagaimana hukum telur tersebut? Masya Allah, banyak telur dijual di pasar gitu kan, kenapa harus tunggu telur? Baiklah, maaf saya bercanda ya, yang bertanya jangan tersinggung. Jadi kalau dalam muamalah yang tidak boleh itu, dasar-dasarnya tidak boleh ada pendapatan modal yang haram. Pertama dulu itu, memulai usaha tidak boleh modalnya haram. Kapan modalnya dari sumber haram? Menipu, hasil riba, hasil pencurian, manipulasi, ya, harta rampasan dari bukan haknya di warisan, pasti bangkrut. Itu kan? Tidak boleh pendapatan, tidak boleh modalnya haram. Yang kedua, tidak boleh ada unsur gharar. Kalau transaksi, enggak boleh ada merugikan salah satu dari dua pihak. Kayak tadi kasus misalnya DP yang hangus, itu goror namanya. Enggak boleh. Dia batal, mungkin enggak jadi. Ya itu konsekuensi Anda bisnis. Harus bisa, gitu kan. Kalau mau lebih aman, enggak usah pakai DP, enggak usah pakai. Mau sekarang tentukan, tidak mau ya enggak usah. Ada pembeli lain datang, berarti hak dia. Udah selesai urusannya. Dan bertawakallah ikhwah. Enggak boleh terlalu menggantungkan nasib pada sesuatu gitu, pada orang. Seakan-akan sudah tidak laku ruko saya kalau saya enggak jual sama orang ini. Itu persepsi yang salah. Berdoa coba kepada Allah SWT, sujud, minta kepada Allah, ya Allah lakuin ruko saya. Laku itu ya. Kadang-kadang kita tidak mau minta sama Allah hal-hal yang besar ya, hal-hal yang kepepet atau kecil saja minta kepada Allah, ini salah. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tidak boleh ada gharar ya, tidak boleh ada riba. Tadi utang yang berbunga. Kemudian tidak boleh ada manipulasi. Tidak boleh ada manipulasi, harus transparansi semua, tidak boleh ada ya ditipu, dikemas, di apalah rekayasa, semua tidak boleh. Nota yang palsu lah, bohong usahanya enggak ada, fiktif semuanya, ini semua tidak boleh. Itu kan? Tidak boleh ada unsur maisirnya, judinya, mengundi nasib di situ. Ya, ini tidak boleh sama sekali ada dalam muamalah, Allahu alam. Jika pohon yang buahnya jatuh ke tanah, kalau buah itu jatuh di dalam lokasi pagarnya pemilik pohon, enggak boleh diambil. Tapi kalau jatuhnya di jalanan, boleh diambil. Enggak ada masalah. Karena dalam hadis dijelaskan, kalau sesuatu pohon itu yang sudah keluar dari batas tanah seseorang, maka itu sudah menjadi hak umum. Enggak ada masalah itu. Gitu kan? Kalau ayam tadi bertelur, kembalikan kepada pemiliknya. Ya. Jadi kalau Anda tahu ini ayamnya tetangga ini, bertelur di rumah saya. Bukan dibilang kesempatan, pecahin langsung digoreng, gitu kan? Ya. Kembalikan, Anda pasti tahu pemiliknya, kembalikan.